taubatan ilallahi wa taqarruban ila walidillah bi syafa'ati rasulillah wa niyati ta'lim wa ta'liman nafa wal indifa wal ijada wal ijadan sunamana wa agam wa aslafuna minal ulama'il amilin ulama'il ahdin wa sadidan al-alamin anislamana wa ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وأستاذنا ومن سبق في هذا الحب بالتعلم والتعلم وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في سنحق عنهم نيتنا في عملهم وعملنا wa yumituna ahlan hadirin wa Allah ya rabbana wa yashkuru wa yastaghfiru wa yashkuru wa yaqdi kullal matlubin ya rabbana wa abahat al-abdan liyadihi niya wa kulli niyatin salihah jami'ah khaira di dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina la yusalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimin maula yusalli wa sallim daiman abada ala حبيبك خير الخلق امين مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كل يمين هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوى لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوى مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوى لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وكرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لنا ما مضى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي

diberikan kepada kula kali panjenengan sehingga kula kali panjenengan wangsul dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manah kula kali panjenengan dipun berseni, dipun sirami kali Allah. Tindak laku kula kali panjenengan hidup ke depan selalu memandang pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langkah kula kali panjenengan mengarungi kehidupan ini selalu bersama rahmat Allah, selalu bersama syafaat Rasulullah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, muga-muga sedaya sing rawuh, sing ngaji, sing ngrungokno dipun paringi hidayah kali Allah, dipun tulungi kali Gusti Allah, saged ibadah kados tiang-tiang ingkang dipun temeni lan dipun ridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, nerusaken pengawasan kitab Irsyadul Ibad sing tasik tutuk sunnah-sunnah hayati sembayang. Kalau wingi dasik membahas tentang di antara sekian sunnah yang patut kita perhatikan dan kita lakukan supadoso sholat pulau kali panjenengan niki, termasuk sholat yang khusyuk dan mempunyai etika sopan santun tenggene Gusti Allah. Kita sholat, kita itu seakan-akan mempunyai jiwa, kita itu sedang berdialog nanggene Gusti Allah, seboh wonten ngersane Gusti Allah. Manah kula kali sampean tur dianggap orang-orang yang sopan. Kalau wingi lek kula kali panjenengan tarane maca tahiyat, dikongkon maca tahiyat sing jangkep, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu lan sak pinunggalane. Terus lek nemuni asyhadu alla ilaha illallah, ketika muni illallah niku driji penuding utawa driji telunjuk kula kali panjenengan kengken ngangkat seraya isyarat satu. Kemudian kula kali panjenengan dikengken memfokuskan, mengarahkan pandangan mripat niki cek ne mboten ngalor ngidul. Lek ni mripat niki ngalor ngidul, ati ni melok ngalor ngidul, dikengken delok drijine niku Gusti Allah niku mek siji ngoten tok ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus pandangan kita melihat driji, gak delok ali-ali ni mboten. Tapi kita memandang bahwa Gusti Allah cuma si satu. Allah itu maha besar, Allah itu maha segala-galanya dalam urusan kita. Gak ono sing perlu diperhatikno kecuali Gusti Allah, krono Gusti Allah itulah yang mampu mengangkat dan menghilangkan semua problema kita. Dan hanya Allah lah yang dapat menyampaikan nopo sing kula kali panjenengan suwun. Sak marine niku kula kali panjenengan kudu tetep maca selawat, karena pintu terbukanya rahmati Allah, pemberian Allah hanya dapat dibuka melalui maca selawat nanggene Gusti Kanjeng Nabi. Maca selawat nanggene Kanjeng Nabi, kapan kita mempunyai satu hudur, satu etika, satu akhlakul karimah. Umpama katene maca selawat niat ngadepi Kanjeng Nabi niku leren wangi-wangian. Lek Imam Malik niku ahli hadis niku, lek ana santrine teko ana dayo takon, "Yai, kula badhe ngaji." "Oh iya, ngaji bab apa kon?" "Bab hadis." "Sik, enten ana dilu." Imam Malik melebet adus wudu pakaian gewanteng mari ngono serbanan wangi-wangian koyok kate lungo kenek nopo sampean kok ngeten lho gak sembarangan sing bakal tak waca niki dawuhe Gusti Kanjeng Nabi aku maca selawat iki maca nang jene Kanjeng Nabi Nabi Muhammad ini bukan manusia sembarang Gusti Allah yang hormat apa mana kon kon saking agung ini kuahu setelah kita membaca selawat dumaten wabak data syahrutin akhir bi akmalis sholati ala nabi kita membaca selawat yang paling sempurna kepada Kanjeng Nabi diantara niku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kula wingi kula pun sanjang teng panjenengan lek sampean maca selawat ana ngene jero sembahyang lek miturut redaksi utawa bacaan yang dianjurkan di napa diulang no ambek Kanjeng Nabi di sana tidak ada pakai sayyidina tapi Gusti Allah dawuh lek nyeluk Nabi Muhammad ojo nyeluk sembarangan kaya kanca-kancamu dhewekno mergane kula kali sampe lek kate muni Allahumma sholli ala Muhammad atine ke ono sayyidina Muhammad nggih ya lek sampean gak iso sing apik wis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gak batal no gak nambahi tidak batal opo gak diseneni gak diseneni ambik Qur'an lalekmuni Allahumma salli ala Muhammad gak popo iku ngono piwulangane Kanjeng Nabi tapi kon lek diwulangi ngono perhatekno perhatekno apa? Peringatane Gusti Allah lek ni is lek ni kon mundi salli ala Muhammad atimu kudu ngandeli sayyidina Muhammad lek kon kerepotan wis wacan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ulah pokon tambahi Gusti Allah sing ngongkon ya la tatu doa ar-rasuli ka doa ibadikum ba'da ono wong sing ngomong gak oleh maca sayyidina kok ngreken omongane wong kon meskipun sak donya iki lho nyalano lek Gusti Allah benerno sing menang sinten? Sinten sing menang? Gusti Allah jeng reken omonge ngoten sing sampean reken omongane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sak mantune kula kali sampean buka lawang maca selawat jarine Kanjeng Nabi donga donga pompong Gusti Allah seneng iya yeah. Donga apa? Sing donga iku sing apik Allahumma ghfir lima qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama a'lantu wama asraftu wama anta a'lamu bihi minni tak apal kabeh kan ya jamaah masjid kok lek gak sing apal sampean wara sampean tulis Ustaz menifan fotokopi no ya tapi lek pun apal gak ono gaene Pak wis apal kok ditulis nggih ya entek-entek waktu ae nggih napa jare sampean Pak Allahumma do Allah ighfir mugi panjenengan nyepuro lima ring kula ma ing dosa-dosa qaddamtu kang wis nglakoni dhisik wama lan dosa-dosa akhartu kang bakal nglakoni akhir ingsun durung njaluk sepuro durung nglakoni dosa kok njaluk sepuro niku lek ne carane guru kula ya kula zaman ngaji teng kene Habib Ahmad Rumin ngeten gini artinya wa ma akhartu niku lek kapan kula kali sampean mburi-mburine umur niki kesandung dosa kula kali sampean cepet-cepet eling jaluk sepuro dadi gak sampe nglakoni dosa sing durung disepuro sampe digondol mati niku perlu nih wa ma akhartu dosa-dosa sing bakal kula lakoni niki sampean sepuro artine lek kula kesandung dosa kula niki sampean elingaken lisan iso njaluk sepuro mali njaluk sepuro krasa lara gak baleni meneh nggih ya lah kok sik tambeng besok jari Gusti Allah pancen kon tambeng tapi kon wis donga tak sepuro wenake ndo gini iku nggih ya perlu ning ngaji niku ngoten nggih ya wama asrortu wama lan duso-duso asrortu kang rahasia no nyingit no sopo ingsun keranten nopo rumongsoni gaono sing weru kadang-kadang kula kali sampean ngelakoni duso gak rumongso duso krono po rumongso bener jari Gusti Allah lek kapan kon salah rumongso bener saat itu kalian menjadi orang yang terjelek di dunia siapapun umpomo jenenge Mahmud gitu ya keliru jenenge wong kepelecu dieling no kon niku ngeling no aku api ngusat ngoten umpomo ya lo di saat itu kau menjadi orang yang terendah ya wama asrortu kadang boten semerap kula kali panjenengan terutama kalau toh kita itu sudah di atas jadi wong tua tua dalam kalangka apa? Dalam rangka ilmu nih jabatan nih mari ngono tua umur umure kadang sulit untuk disalahkan keranten para hadirin sekalian lek nih wong niki biasa moco ya Allah dosa sing kula singit-singit no niku sampean sepuro besok niku diceluk ambek Gusti Allah mut rini ya mut kon wis seru bukumu nggih Gusti paranmu nang ndi nggih teng mriko Gusti kula mboten kiat yo rahmat iya ya ngerti kon sing kon lakoni kon gak rumangsa iki mangki lho dosa-dosa iki lho niku Gusti Allah membalik arah dadi Gusti sing asale niku wau kula kali sampean dep-depan ngeten disale di hadapan orang banyak didelok wong akeh Gusti Allah sakniki berbalik arah ditutupi ngeten dadi wong-wong niku gak ono sing delok teng kula tapi delok nang ngene Gusti Allah dikudang mut kon biyen nglakoni kaya ngene koyok ngene nggih Gusti iki ngono wis gak tak bodono nang wong-wong ngerti yo kon tak sepuro sakniki krana kon biyen njaluk Allahumma sampean sepuro dosa sing kula singitaken wis tak sepuro iki maneh kuat tak langkung kathah tinimbang dosa sing dicatet niki faedahe akhirnya kula kali sampean dilebokno swarga ambek Gusti Allah. Pumpung kula kali sampean dibukakno ambek Gusti Allah, jaluko nang ngene Gusti Allah. Wa ma asrartu wa ma a'lantu lan dosa sing kula lakoni terang-terangan. Dosa slik mali sing terang-terangan iki sing paling gatelno atine Gusti Allah. Ya. Yeah. Sawangane atase ngene ae lho ojo atase ngene sing kon lawan niki sapa jenderale jenderal kon muni atase ngene makhluk di sekitar Allah iki gak trimo gegedeget iki kon muni atase ngene niki mengundang kemarahan Allah cari Gusti Allah ulah apa kon protes geget-geget wong ikon gak melok duwe iki lho makhlukku wong aku nyepuro kon apa geget-geget leren udang dia. Ya Allah, lek kula kali panjenengan delok tingkah polai awak dhewe niki, Masya Allah, akeh dusone durung tutuk ibadah. Ya, Insya Allah berjani ayuk sing akeh istighfari nganggur-nganggur. Jangan memandang orang lain, jangan menilai orang lain. Sibuklah dengan dirimu sendiri. Ojo jalo apa-apa wis, sampai melaku-melaku mojo Rabbi firli warhamni watub alayya, Rabbi firli warhamni watub alayya. Ya Allah, saben sepuro, saben welasi, saben terima tobat kula. Lek wis kesel, ya Allah, saben sepuro, saben welasi, wandur ilayya. Saben openi kula Gusti, ngoten lho. Iya, di samping watub alayya, wandur ilayya. Iya. Terusane nadroh tuzilul anda, pandangan kasih sayang, pandangan ngopeni sing dadekno napa? Semua keberatan di dunia ini terangkat. Iya. Wama anta wama asraftu lan dosa-dosa sing keterlaluan kula kali panjenengan. Keranten tiyang lekne istighfar niku para hadirin sekalian, dawuhe Gusti Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pasti di sepuro. Marine istighfar yursilis samaa alaikum midrara. Cara kasare rezekimu bakal dikirim ambek Gusti Allah terus lancar. Ya. Lek rezekine mandek tandane kurang istighfar. Ya. Wae kuwi oke, istighfar mapan isi ojo delok. Wong sugi kumang apik kelakuane apa enggak? Gak usah ndelok wong liya, graya ana awakmu dhewe. Nggih ya. Lek kon dikeki sugi tambah sombong tambah medit, kon iku termasuk ditarik lon-lonan nang neraka Gusti Allah. Nggih ya. Wama, terus napa? Wayumdidkum bi amwalin wa banin. Nanti kamu diberi pertolongan, anakmu dadi nurut nyenengno, mari ngono besok anakmu duwe penggawean dhewe-dhewe. Iya. Dunyamu yo besok iso mbantu ngrewangi kon, anakmu yo iso mbantu ngrewangi kon, bukan di dunia saja tapi kantos onten akhir herat ya yeah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim panjenengan niku sing dhisik, wa antal muakhir panjenengan sing kari la ilaha illa anta. Terus sing penting maning jaluk, Allahumma inni a'udzubika, kula nyuwun perlindungan dumateng panjenengan, min azabil qabri, saking siksaan kubur. Para hadirin, Sayyidina Abu Bakar niku sampai nangis beberapa hari, kuru ngenes. Bareng ditakoni ambek Kanjeng Nabi, Kang Bakar, kenek nopo sampean kok sakniki greges mboten kenek anak awak? Sakit nopo sampean? Nopo sing sampean lu? Mboten enten Kanjeng Nabi. Cuman ngeten, kula niki mbayangno, kula niki wonten donya ningali panjenengan, saged teng pundi-pundi kali panjenengan. Mungkin lek ana ngene akhirat, kula dalam kesulitan, mari golek-golek pertolongan, kula sampean bapak Kanjeng Nabi. Nggih lek kula dalam kesulitan kating nguwot ana ngene siratal mustaqim, sampean pun wonten ngene mriku. Nggih lek nalikane kula mlebu swarga gampang goleki sampean. Cuman setunggal Kanjeng Nabi. Kula ijen mboten saged celuk-celuk sampean. Kapan ana kuburan Kanjeng Nabi? Onten kuburan kulo bakal ijen boten saged celuk-celuk panjenengan. Keranten apa? tiang niku lek pun sedo pertama kali ditangekno ditakoni ambek malaikat mungkar nakir, kon kenal ambek wong iki? Kalau toh dia itu hidupnya tiap hari mengenal Kanjeng Nabi, otomatis di saat niku iki jenenge Nabi Muhammad niku. Jari malaikat mungkar nakir, lek kon weru wong iki wis turu sing enak. Burung gak ada takoni kon. Kanjeng Nabi pindah punan. Iya. Tapi lek kula kalih sampean kira-kira anak kula kalih sampean sak niki luwe kenal Kanjeng Nabi apa ambek artis? Nun. Lebih sok niku lho ditakoni. Sapa iku nak? Ronaldo. Waduh langsung bal-balan. Iya bener jare malaikat. Kene kon tak gawe bal-balan kon. Langsung digawe bal-balan. Wong sewengi-wengi kenal ambek artis bal-balan. Celuk-celuk sinten? Mboten enten. Niki Sayyidina Abu Bakar wedi ana ngene kubur kuburan mergane kula kali sampean sing akeh golek sangu gawe ana kubur kuburan. Sing saged apa? Nggih amal sae kula kali panjenengan. Istiqomah maca Quran, istiqomah maca selawat. Lho kalimat-kalimat itulah yang akan menjelma, akan menjadi pertolongan kula kali panjenengan. Kan wonten cerita nggih ya, wonten tiang sedo, tiang niku mbetik wis. Ngene kita wonten. Kitab niki menceritakan karena kejadian iki unik, mboten ngarang. Mboten kaya komik ngoten mboten. Lek pandangan orang lain sing benci ambek kitab kuning ngene, kitab kuning ku ngarang-ngarang to. Lho jangan. Ojo memandang kiai sudon. Sudon dengan kiai-kiai dulu jangan. Karena apa? Mereka menuangkan tulisan dalam kutipan dalam kitab berdasarkan satu kejadian yang unik. Mari ngono piambe niki wau cuma napa bendina niku maca Yasin. Ya apa? Wis awak urip iki tak tirakate ambek Yasin wis. Mari ngono budalnya begawe. Begitu masuk neraka, masuk kuburan. Niki dalam mimpi, mimpi tanggane ngoten lho. Tanggane niku mimpi, ya Allah. Penyakiti kampung mati re alhamdulillah mendan niyo yo apa rasane ana kuburan kon ngoten lho ya lho wong sing angen-angen kok diimpeni dadakno penyakiti kampung niku wau muni ngene ya apa be insyaallah iya aku iku teko ana kuburan iku senene malaikat-malaikat bengis ngene sembarang digawa nang aku kuati digepro wedi ya. Manro buka tola toleng ini dok aku bobo meneng ini dok kate digepuk begitu digepuk pek wis kate nemplek dadakno ana wong sing alang-aling pek jarene sapa kon isih murang-muring ya murang-muring aja kesusu dhisik kon gak ngerti iki mang iya ngerti lha kon sapa aku iki biyen wong iki biyen nalikane betik nyeluk aku. Sapa kon? Aku surat Yasin. Lah terus sapa? Ngene wis. Lek kon gepuk nang ngene wong sing kancaan ambek aku iki, lebih baik aku juren dhisik. Aku juren. Lah kok sapa surat Yasin? Lho, lek kon surat Yasin ya dawuhe Gusti Allah kon ya mulya. Ya urung ae. Lho, lak ngoten nah. Niki lho amal-amalan sing gawe ngeten. Sampeyan lek percaya sampeyan lakon, lek gak percaya mbok kuburan dhisik kok repot. Iya, engko lek perlu kejadian ngene sampeyan critakno, ngono lho. Iya, kita percaya saja. Tapi nggih ngoten aja digawe, pokoke maca Yasin mari ora nyolong. Yo, blaen niku. Iya, jare Yasin pepen niku gak nulungi kon-kon. Iya, jangan. Iya. Ya Allah, wa min azabil qabri wa min azabin nari dan dari siksaan ana ngene neraka. wa min fitnatil wal neraka kula sampean wis semerap ya kan enak iblis is aleren-leren nggih yeah. Wa min fitnatil mahya wal mamat dari ujian-ujian hidup wal mamati dan mati. Lek ne tiang niku ujian hidupnya tidak selesai, maka pasti ujian mati akan bertambah. Nggih. Yeah. Urip niki para hadirin sekalian memang gene ujian. Siapapun diuji oleh Gusti Allah. Dawuhne Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong mukmin ngono, wong urip ngono ga iso lepas teko lima kejadian yang amat menyerang kepada kita. Nomor satu, sinten niki wonten gene kitab Ihya. Nomor siji, ana wong kafir, lek wong Islam lho ya. Ana wong kafir yang selalu ingin merongrong kita untuk kita menjadi orang kafir dengan berbagai cara. Dikeimi, dilewatkan napa? Dilewatkan napa? Penggawean, ngeten-ngeten. Niku carane wong kafir. Niku carane wong kafir. Kok ana aliran-aliran atau akidah-akidah di luar akidah kita? Ahlussunnah wal Jamaah kok kepingin nyeret akidah Ahlussunnah wal Jamaah ke akidah yang lain liwat pemberian dana, pendirian dana pendidikan. Itu langkahnya persis kaya wong kafir. Itu adalah sekongkole wong kafir. Cuman genderone tok sing siji. Kranten jare Kanjeng Nabi, napa Kanjeng Nabi sing paling bahaya? Besok itu ada duatun, ada mereka yang penceramah-penceramah, orang-orang yang seperti kita mengajak kepada Islam, tapi mereka itu bukan golongan kita. Kata di akhir zaman, mereka ini sampean lek ne ono, lapo kembali gini gini melarat, ono gini gini dilon perhatian. Dengan alasan apa? Mereka itu mengamalkan hadis gini gini gini gini. Iya, lek kon ikhlas bantuan tanpa mempengaruhi akidah mereka. Lek pancen dhek simpati nanti akan pindah sendiri. Ya. Lek jenenge akidah ahli sunnah wal jamaah, mulai biyen kiai-kiai kula man. Ya. Dalam peristiwa niki sejarah. Wonten jenenge putune Kanjeng Nabi niku Sayyid Abu Bakar Al-Adni. Sayyid Abu Bakar Al-Adni ini seorang wali yang ketika masuk di kota Aden ini, jarene ya. Muni ngene, Bakar, kon kate dadi kiai ana kene. Kramat mutokno dhisik. Lene ndak aja mlebu ngene kota Aden. Ya, jadi Hadramaut. Ya Allah, kok ngene wong-wong iki ya. Padahal aku nene niatnya ngaji nang ulama kene. Kok begitu? Ngene. Padahal wong apik ya sik ana sing hasud. Ya. Jangan heran. Ya napa jare Habib Bakar? Ya sama subal laban. Langit atas izin Allah, sakniki wong kota Aden iki udan ana. Tapi dudu udan banyu, tapi udan air susu. Ya, kerana apa? Abu Bakar akan masuk kota Aden. Mbok ketok udan susu gini, omah ake susu deh. Masya Allah, keramat lek kon ngoten ya. Ya nopo ceritane bareng piambe ini ku sedo. Ya. Mempunyai hutang sekian miliar lek sakniki. Iya. Yeah. Sekian miliar. Terus yo napa? Jenenge wong duwe utang. Iya. Yeah. Duwe utang. Katene di napa dikapani, yo gak oleh wong dhewe duwe utang. Yo napa akhire wonten siji ni kiai habake pisan niku kepethuk Kanjeng Nabi. Waran umpama jenenge ana wong sugih nggih ya umpama wong sugih ngene kok tak aden niku. Waran kaji atip, mboten umpama tok. Waran kaji atip salam salamku. Wonten napa? Kongkon berseni jenazah Abu Bakar Al-Adni utuku iku mang diwara. Ji. Iki ana kirim salam teko Rasulullah. Sing ngomong niki pancen kiai, gak tau goro. Lek wong iki marang kepethuk Rasulullah, aku percaya aku. Terus ya apa salami Rasulullah? Kon dikongkon berseni jenazah Abu Sayyid Abu Bakar. Jare kaji ati pancen niku wong soge sing gelso ngaji, gak sombong muni ngene, gak pantes aku. Wong ana wak mudinake, kok aku dikongkon berseni. Yes, tak delorono wis tak delorono. Takon. Ya napa niki? Ngene, niki wau ngeten. Terus la Syekh Abu Bakar niki mboten saged di kafani krana duwe utang sekian miliar. Krana aku oleh tugas teko Rasulullah kongkon berseni, semua hutang Habib Abu Bakar saya lunasi. Ngoten. Lunas. Wis ramuten. Diramut wis. Bareng pun dikubur, ya, dikubur. Kanjeng tiyang niku wau ana wong liya waran. Wak kaji adip iku. Krana dhek iku mang napa berseni putuku Sayyid Abu Bakar, tak jamin swarga, tak papak ana ngene swarga. Dunyaku manfaat. Apa dibalik kewafatan Sayyid Abu Bakar Al-Adni? Dadak nang ngene kota adene iku, Pak. Durung oleh seminggu akeh wong jaluk-jaluk niku metu maneh. Assalamualaikum rombongan jam 10 ngoten. Lah kok akeh? Biyen kok gak ono jari wali kotae. Biyen iki prasaku masyarakat sini itu sudah ekonominya meningkat, gak ada yang minta-minta. Ternyata kok gini lagi. Gletek napa? Bose sing tukang ngekei wong sing jaluk-jaluk niku seto. Dadi Habib Abu Bakar Al-Adni niku jamin wong sak aden niku supaya gak jaluk-jaluk. Sampai duwe utang 9 miliar. Kaya ngono. Ngono sih dicuri jahe wong kiai-kiai. Ojo. Iya. Iya. Balik lagi, wong Islam ngono urip ana donya niku difitnah. Nomor siji sing ngincer wong kafir yang akan menggagalkan akidah kita. Kedua, orang-orang munafik. Ya, lek wis wong munafik niki wau beres, mari ngono gak beres maneh ana wong sing hasud. Lah wonten lagi ya, mbo tanggane, mbo jamaahe dhewe, ya. Lek jenenge kula ngeten sing kasut ya apa? Ya padha profesine, padha kiyaine, ngoten ya. Mahmud iki ora kapan kok murung ngoten ya. Lek kula umpama Mahmud kok tuku sepeda motor anyar jare sing kono. Ola ndi ku? Paling ola korupsi di masjid iki. Wah, ngoten. Ono ae misan. Lho niku kita harus hadapi niku. Gimana? Kita tetap sabar dan tenang gini Gusti Allah. Itu tidak lepas. Mantun ngoten onten mane. Dari apa? Iblis yang selalu mengajak kepada kita. Yang paling bahaya nafsu kita. Paling bahaya itu. Karena apa? Nafsu itu bisa menyelimut biasa ninggung-nggung kula kali panjenengan. Mergane kula kali sampean di saat sholat setelah baca selawat njaluk nang Gusti Allah, ya Allah sampean slametno dari fitnah ujian-ujian di masa hidup sehingga masa mati pun kita tidak akan kena coba. Muga-muga kula kali panjenengan dipun tuntun kali Gusti Allah, dipun bimbing kali Gusti Allah saged ngelampahi hidup niki kados ansar pertolongan kados Gusti Allah nulungi dumateng tiang-tiang ingkang diridhoi. Robbana fa'na bima 'alamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una, robbana waffiqna lima tartadi qaulan wa fi'lan karuma, warzuqil kulla halalan daima wa akhla adqiya ulama